السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعه مسجد سلمان الفارسي di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Timur, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa membahas kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan kita yang perdana dulu membahas makna Allah dan Al-Ilah. Sekarang kita masuk ke nama Allah yang kedua, yaitu Ar-Rabbu. Rabb pakai alif lam, dan ini tidak disandarkan kepada kata lain. Ar-Rabb maknanya hanya khusus nama ini bagi Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau diidhafatkan. Diidhafatkan artinya disandarkan kepada kata lain, maka baru boleh dimaknai dengan makna selain Allah. Seperti umpamanya Rabbul Bait, artinya pemilik rumah. Rabbul Makan, pemilik tempat. Rabbus Sayyarah, pemilik kendaraan. Itu orang. Tapi kalau Rabb berdiri sendiri tanpa disandarkan kepada kata lain, maka maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu nama sekaligus sifat bagi Allah. Ar-Rabb nama yang agung bagi Allah. Di dalam Al-Quran disebut berulang kali dalam konteks kalimat yang beragam, lebih dari 500 kali. Di antaranya Al-Fatihah ayat 2 menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, bagi semesta alam. Dalam Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabb, bagi semesta alam. Ayat 164-nya masih surah Al-An'am, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakan olehmu, apakah selain Allah Rabb yang aku cari, padahal dia Rabb bagi segala sesuatu. At-Takwir ayat 29, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin yang berkehendak demikian. Yasin 58, salamun qawla min Rabbir Rahim. Ini semua ayat-ayat yang memuat kata-kata Rabb sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna Rabb? Makna Rabb adalah dzur rububiyah ala khalqihi ajma'in khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbira. Wa huwa min al-asma'id dalati ala jumlati ma'anin la ala ma'nan wahid. Rabb artinya pemilik rububiyah atas seluruh makhluknya. Baik rububiyah ini dengan makna menciptakan, menguasai, mengatur, memanage, dan yang lain-lainnya. Jadi pemilik rububiyah maknanya yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang mengelola, dan ini termasuk di antara nama-nama Allah yang mencakup banyak makna, bukan hanya satu makna. Berkata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsir, tafsir Ibn Jarir, kata beliau, Ar-Rabbu fi kalamil Arab mutasarrifun ala ma'anin. Fas-sayyidul muta'fihim yud'a rabba. Wal-rajulul muslihu syai yud'a rabba. Wal-maliku li syai yud'a rabbahu. Kata Imam Ibn Jarir, Rabb dalam bahasa Arab mencakup banyak makna. Seorang pemimpin di suatu kaum yang ditaati disebut Rabb. Seseorang yang memperbaiki sesuatu juga disebut Rabb. Raja atau pemilik sesuatu, penguasa sesuatu juga disebut Rabb bagi sesuatu itu. Itu minimal mencakup tiga, pertama yang ditaati, kedua yang memperbaiki, yang ketiga yang memiliki dan menguasai. Dan kadang-kadang maknanya mencakup lebih dari itu. Maka Rabb kita, Allah Azza wa Jalla adalah Sayyid, yang tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang semisal dalam kesayyidannya bagi makhluknya. Allah pula yang memperbaiki urusan seluruh makhluk dengan melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada mereka. Dan Allah pula pemilik dan penguasa seluruh makhluk dan seluruh perintah. Itu penjelasan Imam Ibn Jarir At-Tabari. Berkata Imam Ibn Al-Athir, beliau jelas dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis, kata beliau, Ar-Rabbu yutlaku fil lughah alal maliki was-sayyidi wal-mudabbir wal-murabbi wal-muqayyim wal-muna'im. Wala yutlaku ghayra mudhafin illa ala Allahi ta'ala. Wa idha utliqa ala ghayrihi udhifa fayuqal Rabbu kada. Rabb dalam bahasa Arab maknanya mencakup pemilik atau penguasa. Sayyid, sayyid itu yang dipertuan, yang dimuliakan. Pengatur, pendidik, yang qayyim, berdiri sendiri. Bahkan seluruh makhluk berdiri, hidup, berjalan, berfungsi karena dia, karena Allah, difungsikan oleh Allah. juga mencakup makna munaim, yang memberi nikmat. Maka tidaklah dikatakan Rabb secara menyendiri, kecuali maknanya tertuju kepada Allah. Secara menyendiri itu maksudnya tidak disandarkan kepada kata lain. Dan bila disandarkan kepada kata lain, berarti maknanya bukan Allah. Seperti Rabb sesuatu. Rabbul bait, Rabbul bina, Rabbul ma, Rabbul kitab. Berarti itu bukan Allah. Seperti pemilik, Rabb di sana pemilik. Pemilik rumah, pemilik bangunan, pemilik kitab, pemilik harta. Berarti itu selain Allah. Kalau diidhafatkan. Diidhafatkan itu disandarkan kepada kata lain. Adapun kalau Rabb menyendiri, maka maknanya atau maksudnya itu adalah Allah. Bahkan nama ini, yaitu Rabb, bila infirad. Infirad itu menyendiri tadi. Maknanya mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Asma'ul Husna. Jadi Rabb bagi Allah mengandung makna, mencakup seluruh makna yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna. Maka berkata Imam Ibn Qayyim dalam hal ini, Inna Rabbahu al-Qadirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Hayyul Qayyumul Alimus Sami'ul Basir, dan seterusnya. Kata Imam Ibn Qayyim, Rabb adalah zat yang berkuasa, yang menciptakan, yang membentuk. Itu semua kan Asma'ul Husna ya. Khaliq Asma'ul Husna. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan seterusnya. Itu semua Asmaul Husna. Makna Rabb mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna tersebut. Jadi dia yang hidup. Makna Rabb mencakup zat yang hidup, yang berdiri sendiri, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, yang berbuat kebaikan, yang memberi nikmat, yang dermawan, yang maha pemberi, yang menghalangi pemberian, yang memberi madarat, yang memberi manfaat, yang mengawalkan dan yang mengakhirkan, yang menyesatkan hamba-hamba yang Allah kehendaki, yang memberi hidayah kepada siapa aja yang Allah kehendaki, yang membahagiakan orang-orang yang Allah kehendaki, yang membinasakan siapa saja yang dia kehendaki, yang memuliakan siapa saja yang dia kehendaki, yang menghinakan, dan makna-makna lain yang tercakup dalam sifat rububiyah. Jadi seluruh makna yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna sudah terkandung di dalam lafaz Rabb. Jadi itulah cakupan makna Rabb yang menunjukkan keagungan dari nama sekaligus sifat ini. Maka siapa saja yang memperhatikan secara detail, rinci, mendalam dari makna ini, dari nama ini, dia akan bersaksi bahwa Allah Azza wa Jalla dia berdiri sendiri dan menjadi penyebab seluruh makhluk menjadi berdiri pula, menjadi berfungsi, menjadi hidup, menjadi bergerak. Dialah yang membuat seluruh jiwa berfungsi, baik melancarkan atau melakukan fungsi yang baik ataupun yang buruk. Dialah yang istiwa di atas arsy-Nya. Dia menyendiri di dalam mengatur seluruh kerajaannya. Seluruh pengaturan ada di tangan Allah. Seluruh urusan kembali hanya kepada Allah. Seluruh perintah pengaturan turun dari sisi Allah kepada para malaikatnya yang memproses, yang mengeksekusinya, para malaikat. Allah yang memberikan keputusan, baik memberi ataupun menahan pemberian, baik menghinakan, merendahkan ataupun mengagungkan seseorang, baik menghidupkan seseorang atau mematikan seseorang, termasuk yang menyihatkan, memberi kesehatan kepada seorang ataupun yang memberi penyakit kepada seseorang, baik orang itu menyendiri ataupun memiliki teman, baik menahan pemberian atau memberikan pemberian, termasuk dilepaskannya sebagian makhluk dari kesulitan, ditolongnya sebagian makhluk yang berada di dalam kelemahan atau masalah, termasuk diijabahnya doa orang yang kepepet. Itu semua perintah untuk mengeksekusi, melaksanakan akan itu datang dari diri Allah Azza wa Jalla, karena dialah Rabb, dan Rabb maknanya mencakup semua itu. Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fis sya'an. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini surah Ar-Rahman, mulai ayat 29. Kata Allah, siapapun yang ada di langit dan ada di bumi meminta kepada Allah. Malaikat meminta, berdoa kepada Allah. Manusia juga begitu, jin juga begitu, binatang, semua makhluk meminta kepada Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari, setiap detik Allah sibuk. Sibuk jangan difahami seperti sibuknya makhluk. Kalau sibuk repot, lelah gitunya. Allah mah mudah semua itu. Sibuk maknanya tidak pernah berhenti berbuat, menetapkan, menyuruh, melarang dan seterusnya. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Kenapa? Karena setiap detik di alam jagat raya ini pasti ada makhluk yang meminta. Dan pasti banyak makhluk yang permintaannya dikabulkan. Siapa yang memberi instruksi pengabulan ini? Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Maka tak ada yang bisa menahan apa yang Allah berikan. Tak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Tak ada yang bisa menolak hukum Allah. Tak ada yang bisa membantah perintah Allah. Tak ada yang bisa mengganti kalimah-kalimah Allah. Setiap detik para malaikat dan ruh naik kepada Allah. Seluruh amalan di awal dan di akhir hari juga naik kepada Allah. Setiap detiknya Allah menetapkan takdir dan mengatur waktu, lalu menggiring takdir yang Allah tetapkan agar terjadi tepat di waktu yang Allah tetapkan. Dia yang mengatur seluruhnya, menjaga kemaslahatan untuk seluruh makhluk. Dan kerububiahan Allah terhadap alam mencakup seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin ini jamak, mufradnya, tunggalnya itu alam. Jamaknya tambah ia dan nun, alamin. Seluruh alam, menunjukkan alam banyak. Berapa? Wallahu'alam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan alhamdulillahi rabbil alamin, beliau menyatakan Jumlah seluruh alam ada 80 ribu alam. Malaikat satu alam, jin satu alam, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan satu alam. Itu baru tiga yang kita tahu. Alam malaikat, alam jin, alam manusia. Ada 80 ribu alam yang kita gak tahu. Alam apa saja. Seluruh alam dikuasai, diatur, dimanage oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengembangkan, menumbuh kembangkan seluruh makhluk. Kan makhluk tumbuh berkembang ya, berproses. Manusia dari mulai kecil bayi sampai gede sampai tua. Binatang juga begitu. Termasuk tumbuh-tumbuhan juga begitu. Termasuk lingkungan hidup pasti berubah. Semuanya itu Allah yang mengaturnya. Allah menumbuh kembangkan seluruh makhluk dengan nikmatnya, mengadakan seluruh makhluk dengan kehendak dan kekuasaannya, membantu seluruh makhluk tentang apa yang mereka butuhkan, memberikan kepada segala sesuatu, memberikan segala sesuatu kepada makhluk yang layak diberikan kepada makhluk itu. Lalu Allah memberi hidayah kepada makhluk, kepada tujuan diciptakannya makhluk itu, seperti kita manusia dan jin. Dan yang diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Ada yang diberi hidayah di kalangan manusia dan jin, dan ada juga yang tidak. Semuanya itu Allah yang ngatur. Siapa yang diberi hidayah itu anugerah rahmat Allah. Siapa yang tidak diberi hidayah alias disesatkan itu bukti keadilan Allah SWT. Jangankan Allah atunya, manusia saja, guru umpamanya, punya banyak murid. Ketika memberi nilai, apakah seluruh murid, karena semuanya murid, disayangi oleh guru sama 10 semua? Tidak. Ada yang dikasih 10, dikasih 8, dikasih 5, dikasih 0 juga ada. Apakah karena dikasih yang dikasih 0 itu karena gurunya sentimen, benci? Bukan. Karena adil. Karena sesuai dengan prestasi. Usaha ikhtiar yang dilakukan murid-murid dalam menjawab soal. Maka yang diberi 0, yang diberi 2 itu adil. Bukan karena kedengkian, sentimen, kebencian si guru kepada murid. Bukan. Karena memang nilainya segitu. Ya adil kalau karena murid ibu, murid pak guru mau benar, mau salah. 10 semua, kan gak mungkin. Itu guru. Ada yang diluluskan, ada yang tinggal kelas. Sesuai dengan apa? Prestasi si murid. Itu manusia. Apalagi Allah. Ada yang disesatkan, dicabut hidayah atau tidak diberi hidayah, disesatkan oleh Allah. Zalim enggak? Enggak. Itu adil. Itu pasti ada sebab. Guru aja tidak luluskan muridnya, pasti ada sebab. Bahkan ada yang diskors, pasti ada sebab. Bahkan ada yang dipecat, pasti ada sebab. Itu orang. Apalagi Allah. Kalau Allah menyesatkan seseorang, pasti adil. Pasti ada sebab yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Allah memberi hidayah, Allah melimpahkan nikmat dan seterusnya, itu adalah wujud dari kerububiahan Allah terhadap seluruh alam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin mencakup semua makna itu. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pengatur seluruh kehidupan di alam jagat raya ini. mengatur rizkinya, mengatur hidup matinya, mengatur manfaat madaratnya, termasuk mengatur si ini diberi hidayah, si itu tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Si ini disakitkan, si itu disehatkan. Si ini dimatikan, yang itu lahir. Semuanya Allah Azza wa Jalla, karena Allah Rabbul Alamin. Ada kata lain yang satu akar kata dengan Rabba, Rububiyah, yaitu Tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata Rabba, Rububiyah dia berasal dari kata Rabba. Rabba yurabbi tarbiyatan. Tarbiyah itu berasal dari kata Rabb. Di Universitas Islam, di UIN, atau di Universitas Islam lainnya, ada fakultas namanya Fakultas Tarbiyah. Maknanya fakultas pendidikan. Dan tarbiyah termasuk salah satu makna yang terkandung dalam Rabb. Begitu juga rububiyah. Baik tarbiyah Allah ataupun rububiyah Allah ini ada dua jenis. Pertama, rububiyah amah. Rububiyah secara umum, dengan makna umum. Ini mencakup seluruh makhluk. Pengaturan Allah, pengelolaan Allah terhadap seluruh makhluk. Baik yang soleh ataupun yang durhaka. Baik mukmin ataupun kafir, baik yang berbahagia ataupun yang binasa, baik yang memperoleh hidayah ataupun yang sesat, semuanya ditarbiyah oleh Allah. Dan ini tarbiyah Allah kepada seluruh makhluk. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tarbiyah Allah kepada mereka itu dalam bentuk diberi rizki, diatur kehidupannya, diberi nikmat, dimuliakan ataupun dihinakan, dilepaskan dari kesulitan, diijabahnya doa-doa mereka. Ini berlaku umum. Baik orang mukmin yang taat ataupun orang kafir yang durhaka. Memang ada gitu doa orang kafir tapi diijabah oleh Allah, ada. Minimalnya dua jenis. Pertama, ketika orang kafir itu dizalimi, walaupun yang menzaliminya orang mukmin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana kafira. Hati-hati kamu dari doanya orang yang dizalimi. Semoga ada penghalang antara doa orang itu dengan Allah sekalipun dia orang kafir. Bisa diijabah. Kedua, ketika orang kafir ini kepepet, terancam nyawanya, dalam kondisi sudah tidak ada harapan untuk hidup, wah pasti mati. Lalu dia secara ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Ketika sehat, ketika normal, ketika senang, jangankan berdoa kepada Allah. Ingat juga, enggak. Ini pas kepepetan berdoa, minta diselamatkan. Doanya dikabul. Allah berfirman, فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالذُّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka diterjang oleh gelombang di lautan. Ketika berlayar tuh, dalam ayat lain, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Jadi ketika di darat, ini mereka musyrik, kafir. Ketika ke lautan terjang oleh gelombang, nyawanya terancam. Da'awullaha mukhlisina lahu din. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas agar diselamatkan. Diijabah. Falamma najjahum ilal barri. Ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, Idza hum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Di darat musyrik, di lautan terancam nyawa, berdoa ikhlas kepada Allah agar selamat, diijabah, diselamatkan, pulang lagi ke daratan, musyrik lagi. Nyebelin gak ini orang? Super nyebelinnya. Nah, ini maknanya tarbiyah Allah secara umum kepada seluruh makhluk. Baik makhluk yang di langit seperti para malaikat ataupun makhluk yang di bumi. Semuanya meminta, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fisya'an. Semua makhluk yang di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Dan oleh Allah banyak yang diijabah. Nah, pengijabahan ini setiap detik. Karena setiap detik pasti ada yang meminta dan permintaannya diijabah. Maka ini disebut kulla yaumin huwa fisyan. Setiap detik Allah sibuk. Maknanya memberi permintaan beberapa makhluk yang meminta kepadanya. Inilah tarbiyah Allah secara umum kepada seluruh makhluk. Kedua, tarbiyah khasah. Tarbiyah secara khusus. Ini khusus untuk para waliullah. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang taat. Dalam bentuk Allah mentarbiyah mereka dalam bentuk memberi hidayah, taufik kepada iman. Melaksanakan ibadah kepada Allah. Memberikan limpahan ma'rifat atau ilmu kepada mereka untuk lebih mengenal Allah dan kembali kepada Allah. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Memudahkan mereka atau menunjuki mereka ke jalan kemudahan. Menghindarkan mereka dari jalan kesulitan. Memudahkan mereka untuk meraih seluruh kebaikan dan menjaga mereka dari seluruh keburukan. Itu tarbiyah Allah secara khusus dengan makna khusus kepada orang-orang khusus. Maknanya positif untuk kepentingan agama mereka atau ukhrawi atau akhirat mereka. Dan ini khusus bagi orang-orang takwa, orang beriman, orang beramal soleh. Dengan cara diberi taufik, diberi hidayah, diberi rahmat, diberikan ilmu, dibimbing untuk meraih segala macam kebaikan, dijaga dari segala macam keburukan. Nah, begitulah cara Allah mentarbiyah orang-orang khusus dengan cara yang khusus dalam bentuk yang khusus. Ini mah tidak diberikan kepada orang kafir, orang durhaka, tidak. Jadi tarbiyah Allah secara umum kepada seluruh makhluk hanya dalam kepentingan duniawi. Seperti diberi rizki, diberi kehidupan, kesehatan, dihidupkan, dimatikan, dimuliakan, dihinakan. Itu kan duniawi itu. Dan itu kepada makhluk secara umum. Kalau secara khusus hanya kepada walinya dalam bentuk kebutuhan ukhrawi, diberi hidayah, diberi iman, diberi ilmu, diberikan bimbingan, diberikan jalan kemudahan meraih segala macam kebaikan, dijauhkan dari segala macam keburukan. Dan itu tarbiyah secara khusus. Oleh karena itu, doa-doa ulul albab. Ulul albab itu orang yang bukan hanya berakal, semua manusia berakal. Tapi menfungsikan akalnya sebagaimana mestinya. Dalam surah Ali Imran mulai ayat 191 sampai 195 itu tentang ulul albab. Doanya itu khusus menunjukkan kesadaran, keyakinan mereka tentang kerububihan Allah atas seluruh makhluknya. Maka isi kandungan doa ulul albab, para asfiya. Asfiya itu orang-orang yang bersih hatinya. yang terdapat dalam Al-Quran. Ketika berdoa kepada Allah dengan menyebut Rabb, itu disertai dengan penghayatan tentang kerububihan Allah terhadap makhluknya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab, orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, sambil berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana tu ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Terus di ayat berikutnya, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ya Allah, siapa saja engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau sudah menghinakan orang ini. Terus di ayat berikutnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa. Dan seterusnya sampai akhir ayat ini. Itu doa ulul albab. Doa itu terucap disertai penghayatan keyakinan tentang kerububihan Allah terhadap seluruh makhluknya. Ketika doa ini diucapkan disertai penghayatan, maka manfaatnya jauh lebih dahsyat terhadap dikabulkannya doa. Pertama, ketika berdoa dengan penghayatan, melahirkan ketenangan-ketenteraman. Sebab doanya sekaligus mengandung zikir, makna zikir. Zikir kan ingat kepada Allah. Kalau berdoa, pasti dia sedang berzikir. Doa salah satu bentuk zikir. Setiap doa adalah zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, itu zikir, tapi tidak ada makna doa di sana. Tapi setiap doa, ya Allah beri saya rizki, itu doa pasti. Itu juga sekaligus berupa zikir. Ya Allah beri saya jodoh, itu doa sekaligus zikir. Jadi ketika doa dihayati, manfaatnya luar biasa. Pertama, karena doa adalah zikir. Dan setiap zikir melahirkan ketenangan, ketenteraman. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang, menjadi tenteram. Dan doa yang dihayati, yaitu zikir. Menenangkan hati, menenteramkan hati. Yang kedua, tentu saja lebih didengar oleh Allah. Karena dalamnya terkandung kesungguh-sungguhan dan adab yang baik kepada Allah. Kalau umpah kita berbicara kepada orang lain, adab yang bagus, fokus, konsentrasi, full, penuh, gak nengok lirik kiri kanan, ya, gak sambil WA, chatting, browsing, ngobrol sambil gini, kan kelawan bicara juga gak enaknya. Serius tuh ngobrol dengan orang, kan gitunya. Tapi ketika umpamanya ada orang mau menghadap kita, seluruh yang bisa mengapa bicaraan diabaikan, ditinggal, HP gak dibawa, fokus, respect kepada kita, maka kita juga akan balik respect kepada dia. Itu kepada orang, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi ketika ada penghayatan khusyuk, itu lebih beradab dan lebih memungkinkan untuk dikabul oleh Allah SWT. Jadi itulah rububiyah secara khusus. Maka sertakan keyakinan, kesadaran tentang rububiyah Allah terhadap seluruh makhluk dalam doa. Dalam doa-doa dan zikir-zikir kita. Ketika doa, ketika zikir, hadirkan kerububihan Allah terhadap seluruh makhluk. Itu yang dilakukan oleh ulul albab, oleh para asfiya, para atqiya, para salihin. Itu yang menyebabkan doa mereka dikabul oleh Allah SWT. Lalu keimanan seorang hamba kepada Allah sebagai Rabb, dia iman Allah itu Rabb, satu-satunya Rabb, melahirkan keikhlasan dalam beribadah, melahirkan ketawaduan, kehinaan ketika menghadap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman dalam Al-Anbiya 92, wa ana rabbukum fa'budun, akulah Rabb kalian. Disadarkan dulu bahwa Allah Rabb kita. Lalu Allah perintahkan fa'budun, maka ibadahlah kamu kepada-Ku. Jadi keyakinan kita Allah sebagai satu-satunya Rabb mendorong kita untuk beribadah secara ikhlas dan merasa hina di hadapannya. Dalam Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbak, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Ternyata perintah Allah kepada manusia untuk beribadah itu, lalu Allah jelaskan di kalimat selanjutnya. Apa lanjutan dari ayat ini? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Disebut alasan kenapa harus beribadah kepada Allah, sebab Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Perintah ibadah kepada Allah ini disebut tauhid al-uluhiyah. Penjelasan bahwa Allah yang menciptakan kalian ini disebut tauhid ar-rububiyah. Tauhid al-uluhiyah lahir karena adanya tauhid ar-rububiyah. Penghambaan, peribadatan kepada Allah lahir karena adanya keyakinan tentang kerububiahan Allah SWT. Maka status Allah sebagai Rabbul Alamin menyebabkan Allah tuh gak mungkin setelah menciptakan makhluk dibiarkan begitu saja. Kata orang Sunda, culjin. Culjin itu setelah dibikin, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Terserah dia, terserah kamu mau ngapain. Tidak diatur, tidak diperintah, tidak dilarang. Seolah-olah iseng membuat itu. Setelah dibuat, biarkan. Buat lagi, biarkan. Enggak. Itu bertolak belakang dengan sifat rububiyah Allah. Setelah menciptakan, Allah atur. Karena apa? Penciptaannya mengandung hikmah yang agung. Maka mustahil Allah sebagai Rabbul Alamin setelah menciptakan makhluk dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Enggak. Tapi Allah menciptakan mereka agar mereka mentaati Allah. Allah mengadakan mereka agar mereka beribadah kepada Allah. Maka manusia yang berbahagia adalah manusia yang mentaati Allah dan beribadah kepada Allah. Manusia yang binasa di kalangan mereka adalah manusia yang durhaka, maksiat kepada Allah, mengikuti hawa nafsunya. Maka siapa orang yang beriman kepada rububiyah Allah dan ridha menjadikan Allah sebagai Rabbnya, dia pun pasti ridho terhadap apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang. Semua yang Allah perintahkan, kita ridho kepada isi perintah Allah dan dilaksanakan. Semua yang Allah larang, kita ridho terhadap aturan larangan itu. Karena pasti madarat kalau larangan ini dilanggar. Menjauhinya maslahat. Kita juga ridho kepada pembagian Allah, apapun rizki, termasuk kesehatan, termasuk apapun pangkat, jabatan, kekuasaan, yang lain dikasih gede banyak, kita dikasih lebih banyak lagi, ridho. Itu mah pastinya. Tapi ada juga orang lain dikasih banyak, kita dikasih ala kadarnya, apalagi atau sedikit, ridho. Karena apa? Pasti itu yang terbaik bagi kita. Allah melihat kemampuan kita. Kalau kita dikasih rizki yang banyak, bisa-bisa kita durhaka loh. Iman kita lemah, diberi kekayaan melimpah, bahaya. Di mana bahayanya? Keimanan yang lemah menyebabkan dia lalai dari ibadah, sibuk ngurus hartanya. Terus harta yang melimpah untuk apa coba? Semua kebutuhan dia, anaknya, istrinya yang pokoknya sudah terpenuhi berlebih, ini masih banyak sisanya. Akhirnya orientasi hidupnya senang-senang dengan hartanya, gak peduli halal atau haram. Dan bahaya yang gitu ya. Makanya tahu kapasitas iman orang ini segitu, kasih sedikit aja. Kalau sedikit, dia tidak akan dosa maksiat dengan hartanya. Kalau sedikit, dia nanti merengek kepada Allah, sering berdoa, sering meminta. Itu yang Allah suka. Kalau udah banyak, coba orang, kekayaan punya, kekuasaan punya. Kalau doa ngapain aja ya? Minta apa? Minta harta sudah melimpah. Minta pangkat sudah paling tinggi gitu ya. Minta kesehatan prima terus gitu. Akhirnya gak perlu saya berdoa. Gak ada yang lagi yang saya butuhkan. Semua sudah melimpah. Bisa begitu tuh. Tapi kalau dikasih sedikit, apalagi serba kurang, selalu minta kepada Allah, ya Allah beri saya harta. Yang ada sekarang cukup, tapi ingin ada lebihnya, ingin infak, ingin sedekah, ingin umroh, ingin haji, ingin bangun masjid, macam-macam gitu kan. Itulah salah satu hikmahnya. Jadi siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada kerububihan Allah, ridho menjadikan Allah sebagai Rabbnya, maka pasti dia pun ridho terhadap semua yang Allah perintahkan. Ridho terhadap semua larangannya. Ridho terhadap seluruh pembagian yang Allah berikan. Ridho kepada takdir yang Allah tetapkan. Ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada dia walaupun sedikit. Ridho terhadap apa yang Allah tahan dari dia, yang luput hilang dari dia. Itu konsekuensi dari meyakini Allah sebagai Rabb bagi kita. Harus ridho. Maka ketika seseorang tidak ridho terhadap semua itu, tidak ridho terhadap harta yang dianggap kurang, tidak ridho terhadap status sosial yang rakyat jelata, orang lain mah yang durhaka menjadi penguasa. Siapa yang tidak ridho berarti dia tidak ridho atau belum menjadikan Allah sebagai Rabb bagi dirinya. Maka dia tidak akan pernah merasakan ketenangan dan manisnya iman. Tapi orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, ridho terhadap semua ketetapan Allah, dia tenang, tenteram walaupun berada dalam kesusahan dari kehidupan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Jadi siapa yang ridho kepada tiga hal ini? Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya, dia akan merasakan manisnya iman. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Persaksian atau keyakinan seorang hamba tentang esanya Allah dalam kerububiyahan, maknanya meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penetap hukum, meyakini bahwa semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, semua yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, karena semua diatur oleh Allah kan, sesuai dengan kehendaknya. Dan itu adalah salah satu di antara makna kerububihan Allah. Jadi dia meyakini apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa saja yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, dan tak ada satu butir debu pun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada satupun hati, hati malaikat, hati iblis atau setan, hati manusia, binatang, kecuali semua hati berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Itu nas hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah SWT. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Jadi yang mengatur hati kita itu Allah. Apakah hati kita digerakkan untuk ibadah atau untuk maksiat, itu Allah. Yang memberi hidayah kepada kita dan yang menyesatkan manusia itu Allah. Siapa yang diberi hidayah gak akan ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Itu kan nas ayat begitu. Kadang hati kita sedih. Siapa yang membuat hati kita sedih? Allah, lalu nangis. Siapa yang membuat orang itu menangis? Allah. Kadang hati kita bahagia. Siapa yang membuat hati kita bahagia? Allah. Dengan cara diberi kesenangan, kegembiraan, tertawa aja gitu. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Surah An-Najm. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya dialah Allah yang membuat kamu menangis atau kamu tertawa. Kalau kita tertawa, Allah yang bikin kita tertawa. Kalau kita menangis, Allah yang membuat kita menangis. Caranya, kalau Allah ingin membuat kita menangis, kasih aja masalah, kasih aja musibah, diatur kehidupan dia dapat masalah. Nangis tuh, mewek tuh, kan gitu. Nangis dia. Kalau Allah ingin membuat dia tertawa, dikasih kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tertawa. Semua Allah yang atur, karena Allah sebagai Rabb bagi semesta alam ini. Jadi, ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'ain min asabihi in syaa'a ayyuqimahu aqam wa in syaa'a ayyuzidahu azaghahu. Tidak ada satupun hati kecuali hati itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah istiqomahkan hati itu, diberi hidayah. Kalau Allah menghendaki, Allah sesatkan dia, dia akan tersesat. Dan ini adalah kandungan dari makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teorinya ataupun prakteknya. Maka Allah lah yang menetapkan, memantap kan langkah-langkah kaki seorang hamba di atas tauhid ar-rububiyah, lalu Allah tingkatkan, meningkat kepada level yang lebih tinggi, yaitu tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena siapa yang meyakini kerububian Allah, Allah pencipta, Allah pengatur alam jagat raya ini, siapa yang meyakini itu, pasti dia tidak akan mengambil sesembahan selain Allah. Pasti yang diambil sebagai sembahan hanyalah Allah. Oh, kalau Allah pencipta alam jagat raya ini, pengatur, yang mematikan, yang menghidupkan, kalau gitu hanya dia yang harus disembah, gak boleh menyembah yang lain, kan gitu ya. Tauhid rububiyah melahirkan tauhid al-uluhiyah. Jadi awalnya hati terikat dengan kerububiahan Allah, hatinya meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur seluruh kehidupan. Lalu dari sini lahir tauhid dengan level yang lebih tinggi, mengilahkan Allah satu-satunya dalam kehidupannya. Hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering di dalam Al-Quran Allah itu menyeru orang untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah dengan menyentil tauhid rububiyah orang itu. Sebab ada orang yang meyakini Allah satu-satunya Rabb, tapi nyembahnya tidak kepada Allah. Seperti orang musyrik. Mereka menyembah kepada selain Allah, tapi meyakini Allah Rabb satu-satunya. Seperti Al-Quran surah umpamanya Az-Zukhruf ayat 87. Walain sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Fa'anna yufakun. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti menjawab Allah. Lalu kenapa mereka bisa dipalingkan ketika menyembah? Yakin Allah menciptakan mereka, kok hatinya berpaling menjadi menyembah kepada selain Allah? Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari syahadat la ilaha illallah, dari ibadah hanya kepada Allah satu-satunya, padahal mereka menyaksikan tidak ada Rabb lain selain Allah dalam kehidupannya? Juga dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 8485. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Tanyakan olehmu kepada mereka, milik siapa bumi beserta isinya kalau kalian tahu? Mereka pasti menjawab, milik Allah. Terus kenapa mereka gak ngambil pelajaran kalau semua bumi, langit, dan isinya milik Allah, kok nyembahnya kepada selain Allah? Gak mikir apa? Kan gitu ya. Jadi mereka mengetahui bahwa Allah lah satu-satunya pemilik bumi, penguasa bumi beserta isinya. Allah satu-satunya pencipta mereka, penguasa mereka. Tapi kenapa mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, satu-satunya peribadatan? Dengan demikian mestinya berpikir nih, sebagaimana tidak ada Rabb lain selain Allah bagi mereka, mestinya tidak ada ilah lain bagi mereka selain Allah Azza wa Jalla. Inilah hujjah yang Allah sodorkan kepada mereka. Kalau kalian meyakini semua ciptaan Allah, kenapa nyembahnya kepada selain Allah? Kan gitu ya. Inilah makna Rabb, dan inilah penjelasan tentang Rabb sebagai nama sekaligus sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Cukup penjelasan kita sampai di sini. Untuk bulan depan kita akan lanjut ke penjelasan salah satu nama sekaligus sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Untuk ikhwan boleh berngacung, boleh menulis, untuk akhwat nulis saja ya. Nah, ya Bapak-bapak, kalau ada yang mau ngacung silakan. Jika kita berdoa dengan bahasa Indonesia, mana yang lebih afdol, ya Allah atau ya Rabb? Berarti ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Rabb itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan, terjemahkan dengan makna Rabb yang tadi jelaskan. Tapi panjang tinggi, sebab Rabb berarti ya penciptaku, ya yang mengatur kehidupanku, ya yang memberi kesehatan kepadaku, yang mematikan dan menghidupkan aku, panjang tinggi, akhirnya cukup ya Rabb. Tapi itu bahasa Arab berarti ya. Ya Allah, ya Allah ini maknanya kurang mencakup dari lafaz berbahasa Arab Allahumma. Tapi memang Allahumma terjemahan yang sering kita dengar adalah ya Allah, gitu kan? Bukan salah tapi kurang. Inilah perlunya memahami bahasa Arab. Dan inilah salah satu alasan kenapa Al-Quran agama harus dengan bahasa Arab. Karena banyak makna yang tidak bisa terungkap oleh bahasa lain. Seperti Allahumma. Dari mana lafaz Allahumma terbentuk? Dari ya Allah. Coba bayangkan. Ya Allah. Kebayang? Itu ya Allah bisa berubah menjadi Allahumma. Bagaimana proses perubahan itu? Ya-nya itu diakhirkan, Allah diawalkan. Kenapa Allah diawalkan? Ini mengandung dua makna. Pertama, lita'zim, untuk mengagungkan Allah. Saking mengagungkan Allah, lafaz Allahnya diawalkan. Huruf awalnya dipindahkan ke belakang. Ini ada pengagungan kepada Allah. Kedua, ta'dimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di belakang lalu didahulukan. Itu mengandung hasr. Hasr itu hanya. Jadi ya Allah itu lafadz yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ya boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ya Rasulullah, enggak boleh. Kalau itu doa, ya-nya ya doa enggak boleh. Beri saya rizki enggak boleh. Haram, bisa syirik karena meminta kepada selain Allah. Nah, itu dua maksud diawalkannya lafaz Allah. Lalu huruf ya yang dipindah ke belakang berubah menjadi mim. Jadi Allahumma. Mimnya itu tadinya ya. Kenapa dirubah menjadi mim? Mim itu disebut lil jam'i. Makna lil jam'i adalah memadukan antara ucapan dan perasaan atau hati. Ada makna fokus kepada Allah ketika mengucapkan kata-kata Allahumma. Adanya sinergi antara hati dengan ucapan dan pikiran. Mulut mengucapkan Allah, Allahumma, hati menghadirkan. Hati ikut menghayati. Di dalam hatinya ada tiga, penghayatan, pengagungan kepada Allah, dan hasr tadi. Ini hanya dilakukan kepada Allah. Maka setiap orang yang mengatakan Allahumma wajib khusyuk, wajib fokus. Karena adanya huruf mim tadi. Penjelasan ini tidak terkandung dalam terjemahan ya Allah, ya enggak? Maka lebih utama Allahumma. Allahumma disertai dengan penghayatan dan pengagungan kepada Allah dan pengkhususan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih utama. Adapun dalam bahasa Indonesia ya Allah ya Rabb, mana yang lebih afdol? Dua-duanya sama, karena dua-duanya hanya ditujukan kepada Allah. Walaupun dalam bahasa Indonesia tiga makna tadi tidak terkandung. Tiga makna itu fokus alias khusyuk, kedua pengagungan, yang ketiga pengkhususan, ya. Bapak-bapak, ada yang mau ngacung? Ada mic? Kasih. Pinjem. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Iya. Tentang doa, termasuk salah satu kan zikir pagi atau zikir petang. Gimana kalau kita dalam berkendaraan, untuk fokusnya kita membaca zikir itu, Ustaz? Apakah kita boleh ataukah itu zikirnya terlalu termasuk panjang? Kan, Ustaz? Zikir sambil nyetir gitu. Sambil nyetir. Nanti nabrak gitu. Ya, demikian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh enggak zikir sambil nyetir? Itu hukum fikihnya dulu. Boleh. Karena ayat tadi tentang ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu orang yang selalu berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring. Bahkan berjalan. Jadi zikir boleh dilakukan dalam keadaan apapun. Berjalan, berdiri, duduk, berbaring atau berkendara. Asal di tempat yang layak. Kalau di WC enggak boleh. Doa masuk keluar WC lakukan di luar. Sebelum masuk atau setelah keluar. Di dalam WC jangan ada zikir. Nah, jadi dibolehkan berzikir sambil berkendaraan, baik duduk sebagai penumpang atau sebagai driver, sebagai pengemudinya, enggak masalah. Itu pertama hukum secara fikih. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghayati? Nah, berzikir naik kendaraan, ya setelah kita naik dan kendaraan mulai bergerak. Awal bergerak kan tidak akan langsung ngebut. Begitu naik motor atau mulung langsung apa begitu, pasti pelan dulu, ya enggak. Dan doa naik kendaraan tidak akan semenit, jadi masih santai walaupun nyupirnya kurang sedikit konsentrasi karena menghayati doa naik kendaraan, enggak bahaya-bahaya amat. Soalnya kalau di tol di atas 100 km per jam harus fokus, iya. Tapi kadang-kadang lagi nyetir juga ngobrol sambil ketawa-ketawa bisanya. Masa sambil berzikir tidak bisa, ya? Jadi tidak masalah. Asal fokus dua-duanya. Penghayatan kepada zikir ada, konsentrasi untuk keselamatan berkendara juga tetap terjaga, ya. Jangan sampai salah satunya dikorbankan. Demi kekhusyuan, penghayatan terhadap zikir, nyetirnya sambil merem ceger atau fokus konsentrasi mulut komat kami tidak ada penghayatan sama sekali, jangan juga, ya, bisa diatur lah. Wallahu a'lam. Semoga ini gak ada kaitan dengan pemilu, ya. Besok dikait-kaitkan sama orang-orang. Bisa terkait, bisa tidak. Coba lihat. Ustaz, apakah kita mengaminkan doa dengan amin saja? Atau amin ya Rabbah, ya Rob, atau dengan amin ya Rabbal Alamin? Atau dengan kabul? Kebangetan orang, ya. Demi kepentingan politik, ritual agama dirubah. Duh, ya takut azab apa orang. Apakah ada perbedaan antara ketika amin, amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin? Itu jelas berbeda. Kalau amin saja artinya kabulkanlah. Kalau amin ya Rabb, kabulkan ya Rabb. Kalau amin ya Rabbal Alamin, kabulkan ya penguasa semesta alam atau pengatur semesta alam. Beda apa sama? Beda. Apa bedanya? Lebih lengkap. Lebih lengkap kalimat dalam berdoa pertama. Lebih gede pahalanya. Kedua, lebih banyak dosa yang terhapus. Ketiga, karena lebih banyak pengorbanannya, kemungkinan dikabulkannya lebih besar. Jadi semakin panjang doa, walaupun dari segi makna tidak ada yang bertambah. Seperti amin itu sudah ada, ya Allahnya sudah ada. Amin, kabulkanlah ya Allah. Terus amin ya Rabb, kabulkan ya Allah sebagai Rabbku. Ada makna yang ditambahkan, ada taukid, menyebut Allah dua kali. Ya Allah, amin itu sudah kabulkanlah ya Allah, ya Rabb, wahai Rabbku. Dua kali nama Allah disebut. Ini taukid, mengulang lafaz Allah dua kali taukid. Taukid itu menguatkan. Dan taukid menunjukkan lebih bersungguh-sungguh. Apalagi dengan Rabbal Alamin, ada sifat Allah yang ditambahkan. Kabulkan ya Allah sebagai penguasa pengatur semesta alam. Dan sifat Allah yang ditambahkan, ini lebih afdol, lebih utama dan lebih didengar. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna. Silakan kalian berdoa dengan menyebut asma'ul husna itu. Jadi ya lebih lengkap, lebih bagus ya. Walaupun inti dari perbuatan atau lafaz tersebut sama, yaitu doa agar dikabulkan oleh Allah. Tapi efeknya yang berbeda. Ada lagi bapak-bapak, cung. Kalau tidak ada, kita cukupkan aja sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan taufik hidayah kepada kita untuk memahami ilmu ini, meyakini, menerapkan, dan mendakwahkannya. Dan semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa meraih ridho, ampunan, rahmat, dan surga Allah kelak. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.